السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Dan hadirin sekalian, perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, khususnya di hari Jumat seperti ini. Dan semoga Allah menerima dan memberkahi dan merahmati hidup kita. Nabi SAW bersabda, "Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan bersalawat untuk dia sebanyak 10 kali. Allah akan berikan rahmat, Allah akan sayangi diri kita dan kehidupan kita. Dan itu dampaknya besar, hadirin. Maka jangan pernah hitung-hitungan dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang simpel apa untuk mendapatkan rahmat Allah? Itu cukup bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak butuh modal, enggak butuh duit, enggak butuh angka untuk bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dibutuhkan adalah niat, kecintaan, lalu etikat baik, ya itu aja sih. Makanya Nabi SAW mengatakan al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir oleh yang medit adalah orang yang jika namaku disebutkan walam yusalli alayya, dia enggak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat itu harus punya adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setiap hari kita dapat terus pelajaran kehidupan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan melalui sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang arti kehidupan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan apa itu hikmah, bagaimana bahagia, bagaimana hidup tenang, bagaimana menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu semua diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tahu diri jemaah sekalian, dan harus sering-sering bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adab. Dan kata Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat ilmu. Dan salah satu adab yang harus dijaga itu adab bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang sangat mulia, adab yang sangat mulia. Oleh karena itu perbanyak salawat khususnya di hari Jumat ini. Dan mintalah ilmu yang bermanfaat, hadirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu sebagaimana yang kita sudah pelajari dari Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. atau al-ilmu alaysa al-ilmu ma hufiz wa innama ma yanfa' atau ma nafa'. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan sangat penting dalam ilmu. Tapi bagaimana itu bermanfaat dalam sikap kita, bermanfaat dalam tutur kata kita, bermanfaat dalam merubah kita, dalam mentransformasi hidup kita. Itu yang harus terus ditanamkan dan tanamkan terus. Dan itulah konsep para ulama dalam masalah ilmu. Mereka berusaha mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya bukan hanya teori. Kata Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qutaibah pakai qaf. La yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma' al-'ilma wal-'amal. Orang tuh enggak akan jadi bijak. Enggak akan jadi orang bijak. Enggak akan jadi orang yang penuh hikmah sampai dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Mau belajar bertahun-tahun pun enggak akan jadi orang bijak. Sampai dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan kalau orang sudah bisa menggabungkan antara ilmu dan amal, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan. Kita masuk bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Merahmati orang tua beliau, merahmati keluarga beliau. Dan semoga kita bisa atau diberikan taufik untuk selalu bersyukur bisa tiap hari berinteraksi dengan Imam Nawawi rahimahullah. Melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang ke-217. Hadis Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah adalah sosok yang belum kita dengar di kitab ini. Maka sebagaimana biasa kita akan bicara sejenak tentang beliau. Apalagi beliau begitu luar biasa. Begitu luar biasa kesetiaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sangat menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga kenyamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berinteraksi dengan beliau. Beliau adalah Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau dari Madinah, bukan dari Muhajirin, dan dari Khazraj. Terjadi perbedaan pendapat siapa nama asli beliau, namun sebagaimana dibawakan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin yang terkenal, yang masyhur, nama beliau ada Al-Harith pakai Tha, Al-Harith. Dan beliau faris Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Farisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu farisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong, mana farisnya? Jadi ternyata faris Abu Qatadah, hadirin. Dan yang faris itu artinya penunggang kuda atau pasukan berkuda. Jadi pasukan berkuda atau sosok yang jika berjuang dengan kuda, menunggangi kuda, itu faris. Beliau pejuang jemaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut di perang Uhud dan peperangan setelah perang Uhud. Dan selalu ada cerita yang berat yang berhubungan dengan beliau di setiap peperangan dan perjuangan. Dan beliau dikenal dengan itu. Beliau selalu berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat sulit ditaklukkan di setiap peperangan. Kana lahu bala'un kabir fil maghazi wal ma'arik. Itu ujiannya selalu besar, Abu Qatadah ini selalu besar. Jadi selalu ada hal besar kalau beliau turun. Makanya dikatakan rajula al-muhamil khasati sa'ba. Orang yang senantiasa menghadapi kesulitan-kesulitan besar. Dan itu semua dilakukan dalam rangka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai pada saat peperangan Dhi Qarad, Qarad itu nama tempat, hadirin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, kana khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah. Sebaik-baik pejuang pasukan berkuda yang kita miliki pada hari ini adalah Abu Qatadah. Itu dikatakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau yang terbaik, saking luar biasanya beliau berjuang. Di perang Hunain itu ada musuh yang sangat tangguh, jago, dan mengalahkan sebagian atau beberapa kaum muslimin. Maka Abu Qatadah mengincar musuh tersebut dan berhadapan dengan dia, dan akhirnya bisa mengalahkannya. Dan itulah Abu Qatadah, selalu demikian, bukan cari yang enak-enak, tapi bukan juga sok jago. Makanya tadi kita qad adal muslimina qasadahu, dia melihat ada orang yang merepotkan dan mengalahkan banyak atau beberapa orang, maka beliau berusaha menghentikannya. Bukan cari panggung, bukan ingin jadi pahlawan, tapi hanya melakukan tugas beliau dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senantiasa dapat tugas sulit beliau ini dalam setiap perjuangan. Berat, tugas yang sulit, berat itu Abu Qatadah. Abu Qatadah, faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu sangat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat perhatian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, itu beliau pernah jalan dengan Rasulullah SAW, pernah safar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika safar itu, Rasulullah terlihat begitu lelah, begitu capek. Dan pada saat itu yasiru hatam ibhar al-lail intasaf. Nabi SAW terus berjalan sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Jadi safar itu perjalanan masih dilakukan sampai tengah malam. Lalu kata Abu Qatadah, wa ana ila janbihi. Aku tetap setia berada di sisi dan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah. Fana'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika malam telah pekat, dan pada saat itu tengah malam mungkin jam 11 kurang lebih, kan malam itu dari maghrib sampai subuh dalam Islam, seringkali enggak jam 12 tengga sebelum biasanya kan. Nabi SAW terlihat begitu capek, begitu lelah. Beliau mengantuk. Di atas tunggangan beliau. Famala an rahilatihi fa'ataituhu. Fada'amtuhu. Min ghaida an uqidahu. Hatta i'tadala ala rahilatihi. Lalu ketika Nabi SAW letih, lelah begitu, beliau ngantuk. Nabi SAW ngantuk, dan ketika beliau ngantuk sallallahu alaihi wasallam, beliau agak condong dan tidak duduk secara tegap kan gitu, agak condong ke kiri atau condong ke kanan. Biasalah ketika kita ngantuk kan suka gitu, di mobil suka gitu lah, atau ke apa. Lihat Abu Qatadah sikap peka ini. Abu Qatadah ini langsung, aku mendatangi beliau dan aku coba jaga duduk beliau itu agar tetap i'tidal, agar tetap seimbang, dan aku lakukan tanpa membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kan pegel, capek, dan bisa jatuh kalau gak seimbang begitu. Maka diluruskan sama, dibuat nyaman lagi Nabi SAW oleh Abu Qatadah. Dan itu tanpa uqidahu, tanpa membangunkan. Thumma sar, dan beliau SAW tetap melanjutkan perjalanan. Kalau untanya jalan atau ya. Hatta tahawwar al-lail. Sampai berlalulah mayoritas malam. Jadi kalau mayoritas malam sudah berlalu, berarti mungkin 2/3 malam. Mungkin jam 12, mungkin jam 1. Atau mungkin jam 2, kira-kira sekitar itu. Mala'an rahilatihi. Lalu kembali Nabi SAW merasakan lelah yang luar biasa, dan beliau ngantuk, dan beliau kembali duduk dengan tidak seimbang, agak condong ke kanan atau condong ke kiri. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah? Kembali dibuat seimbang oleh Abu Qatadah. Dan itu sekali lagi tanpa membangunkan Rasulullah SAW, tanpa mengganggu Nabi SAW. Hatta tadala ala rahilati, sampai beliau seimbang kembali sallallahu alaihi wasallam. dan dijaga sama Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah juga capek, awalnya sama-sama safar. Tapi lihat penjagaan kan Rasulullah, kepekaan dan perhatian dengan hal-hal detail, apalagi berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inisiatif, hadir, inisiatif ini penting. Gak nunggu disuruh dulu, gak nunggu disuruh, inisiatif demi kebaikan. Dibenarkan lagi oleh Abu Qatadah, inisiatif yang sangat mulia. Mungkin orang berpikir ini hal simple, tapi enggak, ini tentang perhatian dengan hal-hal detail, penjagaan yang total. Dan orang-orang besar itu punya kesamaan, mereka pay attention for detail, mereka sangat perhatian terhadap hal-hal detail. Dan itulah Abu Qatadah. Berarti Allah sangat sepanjang malam itu memperhatikan Nabi SAW terus, dijaga Nabi kita SAW oleh Abu Qatadah. Bukan hanya keselamatan, kenyamanannya dijaga. Jadi kalau udah agak miring ke kanan, miring ke kiri, diseimbangkan lagi biar nyaman. Itu Abu Qatadah. Thumasar, dan ternyata perjalanan dilanjutkan, terus berjalan mereka jamaah. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya itu penuh dengan kerja keras, perjuangan, nggak santai-santai. Ini tengah terus jalan. Hatta idza kana min akhiris sahar, sampai di akhir waktu sahur. Berarti jam berapa kira-kira? Jam 4 kalau sekarang ya, atau setengah 4 lah mungkin, atau 4 kurang lah, kalau setengah 4 masih oke, 4 kurang misalnya, jam 4. Mala maila hiya ashad min mailataini al-awwalain hatta kada yanjafil yasqut. Nabi SAW begitu capeknya jemaah. Tuh, jalan sepanjang malam ya, hadirin. Sangat letih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pemimpin umat, bukan hanya fisik yang terkuras, pikiran pun terkuras. Maka ketika di akhir malam, mungkin jam 4 kurang 15 kalau subuh seperti hari ini ya, atau 4 kurang 10 atau jam 4, itu beliau benar-benar capeknya luar biasa. Dan badan beliau itu benar-benar condong dengan kecondongan derajat atau kemiringan derajat yang jauh lebih condong dibanding dua waktu sebelumnya. Sampai beliau mau jatuh dari tunggangan, Masya Allah Sallallahu Wasallam. Lihat hadirin, kita santai-santai jemaah, santai gitu, gitu. Hijrah apa, pulang apa, berhijrah pengen, pokoknya pengen santai, terus langsung kaya lagi. Ini Nabi kita Sallallahu Wasallam ngalamin hal-hal begini, hadirin. Kita gak mau capek, gak mau letih, gak mau lelah. Kita ikut kajian pagi aja ngantuk, hadirin. Padahal enak kajiannya. Atau artinya tempatnya enak lah. Gak seperti hadis ini, jalan di waktu malam. Kita nggak tahu apa yang akan ditemukan di waktu malam di perjalanan pada tahun tersebut. Nggak ada listrik hadirin, nggak ada lampu. Terus jalan tengah malam, 2/3 malam, sampai menjelang subuh. Nabi jalan terus Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai capek, mau jatuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mau jatuh. Tapi Abu Qatadah sigap, Sekali lagi dengan taufik Allah. Farafa'a ra'sahu. Lalu Abu Qatadah langsung membenarkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kali pertama, kali kedua, beliau kembali membenarkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seimbang. Radhiyallahu ta'ala Abu Qatadah. Tapi kali ini Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau. Lalu Nabi SAW menyampaikan hafizakallah bima hafizta bihi nabiyahu. Atau hafizakallah kama hafiztana. منذ الليلة لا أرانا إلا قد شققنا عليك. Nabi SAW berdoa menyampaikan semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga nabinya. Jadi hafizakallah bima hafizta bihi nabiyahu. Semoga Allah menjaga dirimu Abu Qatadah sebagaimana engkau menjaga nabinya Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah hadirin. Itu menjaga tuh. Dan ketika Nabi SAW telah wafat, kita harus jaga sunnah Nabi SAW. Jaga sunnah Nabi SAW. Lalu jaga ulama-ulama yang berusaha memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Karena al-ulama warathatul anbiya, para nabi itu ahli warisnya, para ulama itu ahli warisnya para nabi. Dan kalau kita menjaga sunnah Nabi SAW, kita menjaga ulama, kita menjaga ahli ilmu yang berusaha mengamalkan dan menyampaikan sunnah Nabi SAW, maka Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita, hadir. Sebagaimana Abu Qatadah. Allah akan jaga kita, Allah akan jaga keluarga kita. Dan dalam perkataan hafizakallahu kama hafiztana. Mundu layla la urana illa qad syaqaqna alaik. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga kami. Dari awal malam kita ini ngerepotin engkau aja. Jadi Nabi tahu, hadirin. Abu Qatadah berpikir saya enggak bangunin beliau, tapi closingnya beliau tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak heran Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagian para sahabat itu merasa Abu Qatadah lebih baik daripada mereka. Kata Abu Sa'id Al-Khudri itu ketika membawakan hadis Abu Qatadah, akhbarani man huwa khairun minni, telah menyampaikan kepadaku sosok yang lebih baik daripadaku. Maksudnya siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah. Dan ketika terjadi fitnah Abu Qatadah itu bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Ali bin. Jadi beliau bersama Ali bin Abi Thalib. Dan beliau diminta Ali bin Abi Thalib memegang kota Mekkah, Abu Qatadah ini. Kota Mekkah. Sosok yang sangat setia dengan Nabi SAW. Yang digelari Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sangat perhatian dengan Nabi SAW, sangat ngejaga Rasulullah SAW. Sosok yang mengajarkan kita tentang kepekaan, inisiatif, dan berusaha berkhidmat kepada Rasulullah SAW sepanjang malam. Perhatian beliau fokus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dapat doa Nabi SAW, Allah akan jaga engkau sebagaimana engkau menjaga kami. Allah akan jaga engkau sebagaimana engkau menjaga nabinya Allah Subhanahu wa taala. pelajaran besar bagi kita jemaah. Allah akan jaga. Allah akan jaga kita jika kita menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik kalau ikut kajian yang isinya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja malas-malesan, bolong-bolong, Riyadhus Shalihin, itu kan kitab yang berisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong Imam Nawawi rahimahullah menulis Riyadhus Shalihin. Dan kita tahu inti isi buku ini Al-Quran Hadis, Al-Quran Hadis, Al-Quran Hadis. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Nah kalau kita malas, bagaimana kita bisa sampai maqam seperti ini? Ya nggak mungkin lah. Udah gitu Allah kasih taufik, waktunya enak, waktunya waktu berkah. Pada subuh berkah tuh waktu. Lah kalau waktu yang berkah aja kita nggak semangat, gimana ngejaga Nabi Sallam sampai 2/3 malam, sampai sepanjang malam. Dan yang menunjukkan memang kehidupan mereka tuh kehidupan yang letih, hadirin. Kehidupan yang capek, bukan yang santai-santai. Sehingga terlihat siapa yang jujur, siapa yang tidak. Siapa yang jujur, siapa yang kawe. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu jujur dan menjaga keistiqomahan kita. Saya rasa cukup, hadirin. Besok insyaAllah kita lanjutkan hadits Abu Qatadah. Bismillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima amal ibadah kita.